Mitra bisnis, pengusaha meminta pemerintah mencabut sektor pendidikan dan kesehatan yang saat ini berada dalam daftar negatif investasi agar asing bisa berinvestasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan demi peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan rumah sakit di negara ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda soal ini? Ya, begini mengenai soal pendidikan ya, itu kita punya sistem pendidikan ini, sementara ini kelihatannya belum sesuai dengan pasar. Sehingga kita bisa melihat ya, orang yang nganggur itu banyak, namun orang yang mencari pekerja pun banyak. Kita melihat di koran-koran itu nggak link and match gitu ya. Nah, kita tentu menginginkan bahwa sistem pendidikan kita ini ya lebih ke globalisasi gitu ya. Nah, kalau mengenai soal asing atau tidak asing, sebenarnya kalau bisa pendidikan ini kan tidak asing ya. Nah, harus dalam negeri punya pendidikan karena kita sesuaikan dengan negara kita. Ya, namun kita juga tidak boleh lupa bahwa global ini artinya nanti perkembangan kita punya pasar itu bukan dalam negeri. Itu adalah luar negeri menjadi dalam negeri. Ya, kita melihat tahun 2015 nanti itu dengan AFTA ekonomik ya, itu di mana nanti orang bisa bekerja di sini gitu ya. Nah, kita jangan sampai tertelan atau lengah kita punya orang Indonesia, nanti jangan sampai menjadi bukan tuan rumah lagi di sini gitu. Nah, itulah harapan kita adalah bahwa pendidikan ini adalah salah satu yang sangat-sangat terpenting untuk kemajuan negara kita. Jangan sampai kita nanti menjadi peringkat ke 120, itu kita harus naikkan. Caranya adalah di luar daripada pemerintah punya peraturan-peraturan, tapi di dalam sendiri kita harus meningkatkan pendidikan kita gitu. Nah, bagaimana dengan sektor kesehatan, Pak? Nah, sektor kesehatan ya. Kesehatan ini kalau saya lihat ya, sebetulnya kita kan sudah lagi sedang menuju ke sana ya, dengan BGSN punya kan. Nah, ini kalau anda kata kesehatan ini ya, terus terang aja, kita khawatir dengan adanya nanti economic AFTA itu, banyak orang-orang dokter di luar negeri juga akan datang ke sini ya. Nah, oleh sebab itu ya, sekarang sudah waktunya bahwa kita punya sistem kesehatan ini harus juga memikirkan kemajuan, baik itu dalam segi ilmunya maupun dalam segi alat-alatnya maupun dalam segi sistemnya itu sendiri. Jangan sampai orang luar negeri yang ada di Indonesia itu selalu berobat ke luar negeri. Termasuk pejabat-pejabat kita pun keluarganya nggak apa-apa pergi ke luar negeri. Nah, sistem kesehatan kita ini itu perlu sekali ada perbaharuan-perbaharuan untuk supaya orang-orang Indonesia tidak perlu lagi kalau berobat tuh ke luar negeri. Bayangkanlah Singapura tanpa ada orang Indonesia tuh rumah sakitnya juga tutup tuh. Lalu bagaimana dengan pembagian kepemilikannya, Pak? Kalau mengenai pembagian, saya sangat setuju kalau bisa asing itu 49%. Tetap harus dikuasai oleh kita. Saya tidak mau negara kita itu dijajah oleh asing-asing ya, yang kelihatannya mereka seperti bank ya, seperti retail, banyak asing. Akhirnya kita nggak berdaya. Nah, mereka bisa, kalau sudah mempunyai kekuatan, mereka bisa meminta Indonesia untuk bikin aturan-aturan yang dapat menguntungkan mereka. Saya tidak setuju kalau diberikan kepada asing itu lebih besar daripada 51%. Kalau kita berprinsip negara kita, marilah kita yang kontrol. Tapi kita harus punya link ke luar negeri untuk membantu mengenai penerapan atau sistem atau IT atau ilmunya. Itu kita gandeng mereka. Nah, itu penting. Karena kita tahu di arus globalisasi sekarang ini, masuknya asing tidak bisa dihindari ya, Pak? Tidak bisa dihindari, tapi kita bisa mencegah dengan, sektor ini yuk 49% lah, gitu ya. Masa tuan rumah masa menjadi lebih kecil daripada asing gitu. Itu nggak boleh dong. Ya, sementara ini, jujur kata ya, asing-asing itu sistem pendidikannya jauh lebih baik daripada dalam negeri lah, ya. Itu kita mesti akui juga ya, karena mereka punya cara itu memang lebih canggih ya, lebih advance gitu. Nah, itu kita mesti akui, dengan biaya tinggi pun dia punya uang sekolah lainnya, masih rebutan orang mau pindah ke tempat asing. Itu arti kita sudah tidak percaya lagi dengan pendidikan kita. Jadi pemerintah ini harus dapat ya, kalau saya nggak setuju diberikan kepada asing semua. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Saya Wendy Lim.